بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini ya, kita akan bahas tentang beberapa sejarah dari beberapa ibadah, pensyariatan beberapa ibadah. Ini setelah Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau membangun masyarakat kota Madinah. Maka di sana ada pensyariatan-pensyariatan ya yang diberlakukan kepada kaum muslimin, di mana dulu belum diperintahkan. Ya, jadi kalau kita lihat kebanyakan pensyariatan itu turunnya di kota Madinah. Jadi selama 13 tahun Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah kepada orang-orang Quraisy ya di kota Mekah. Ini beliau kebanyakannya atau ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu berbicara tentang masalah tauhid. Ya, masalah akidah. Adapun syariat ya itu baru diturunkan di mana? Di kota Madinah. Ya, ayat-ayat yang sifatnya pensyariatan atau sifat-sifat yang bersifat ya pensyariatan itu turunnya di kota Madinah. Adapun di kota Makkah kebanyakannya ya berbicara tentang tauhid, tentang hari akhir, tentang al-jaza, tentang balasan ya. Nah, tapi kalau di Madinah ini kebanyakan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan pensyariatan ya, dengan pensyariatan. Ini yang menjadi pembeda fase Makkiyah dengan fase Madaniyah. Oleh karena itulah para ulama membagi Al-Qur'an itu ya, membagi ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah dan ada yang disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Apa bedanya ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah? Kalau ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi tolak ukurnya itu hijrah. Ya, kalau Makkiyah itu turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah itu turun setelah hijrah. Dan kebanyakan tema-temanya, tema-tema ayat-ayat Makkiyah itu adalah tentang akidah. Ya, tentang hari akhir, tentang iman kepada Allah, tentang perintah untuk mentauhidkan Allah. Adapun ayat-ayat Madaniyah ya, walaupun ada juga tentang akidah, tapi kebanyakannya berkenaan dengan syariat. Ya, dengan syariat. Maka kita akan bahas beberapa sejarah persyariatan beberapa ibadah, di antaranya kita akan bahas tentang disyariatkannya azan. Ya, karena di Mekah tentunya enggak boleh mengumandangkan azan ya, di Madinah bebas. Ya, kemudian disyariatkan azan, kemudian kita akan bahas juga tentang pergantian kiblat. Ya, tentang pergantian kiblat yang dahulunya menghadap ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Kemudian kita akan bahas juga sejarah pensyariatan puasa dan zakat. Ya, ini yang insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Mari kita simak. Ya, yang pertama ya tentang seruan sholat ya untuk mengumpulkan orang berkumpul untuk menunaikan sholat ya. Jadi dahulu belum ada namanya di Mekah kan. Di Mekah kan kaum muslimin itu dalam keadaan tertindas sehingga mereka nggak bisa ya terus terang mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah dengan panggilan azan ya, bisa dipukuli orang-orang musyrikin. Maka ketika di Madinah ya sudah ada kebebasan. Maka mulai adanya seruan sholat. Jadi mengumpulkan manusia untuk berkumpul. melakukan sholat. Dan sholat lima waktu sendiri kan disyariatkan di Mekah. Sudah ada pencariatan sholat lima waktu di Mekah. Ketika Nabi SAW kembali dari Isra wal Mi'raj, ya, disyariatkan untuk sholat lima waktu. Nah, kemudian bagaimana untuk memanggil manusia berkumpul menunaikan sholat secara berjamaah? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau menyebutkan kana al-muslimuna hina qadibul madinah yajtami'una fa yatahayyanun as-shalah. Dahulu kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka berkumpul-kumpul dan mengira-ngira waktu salat. Laisa yunada laha, tidak ada orang yang memanggil, tanpa ada orang yang menyeru. Itu belum ada seruan ketika itu. Jadi orang ngira-ngira saja, ini sudah masuk belum, ya udah kita ke masjid salat. Ya. Fatakallamu yauman fidzalik. Maka sebagian di antara mereka ya membicarakan hal tersebut, faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan. Ya, mithla naqus an-nasara. Ya. Maka sebagian di antara mereka mengatakan ya kita jadikan naqus. Nah, ini kebanyakan orang menerjemahkannya lonceng ya. Sebenarnya naqus itu bukan lonceng, tapi lebih kepada kentongan. Ya, lebih kepada kentongan. Jadi zaman dahulu orang-orang Nasrani, ya orang-orang Nasrani itu mengingatkan waktu ibadah mereka. Ya, mereka punya waktu pagi dan petang juga ya. Ada waktu macam ibadah pagi dan petang juga. Nah, itu cara mengingatkannya dengan memukul kentongan. Jadi ada dua kayu, ya, satu kayunya itu besar, satu kayunya itu kecil. Ya, jadi naqus itu kurang tepat kalau diartikan sebagai lonceng. Ya, karena zaman dahulu belum ada lonceng. Mereka enggak pakai lonceng, tapi pakai naqus. Naqus itu apa? Kentongan tadi, ya, dipukul. Qadarullah, ini saya lupa tadi memasukkan bentuk naqus ya. Jadi, insyaallah nanti di posting di page saya. Ya, yang menjadi naqus. Apa sebenarnya naqus itu? Bukan lonceng dia ya. Jadi kalau diterjemahkan lonceng, keliru. Ya, naqus itu adalah dua batang kayu, yang satu besar, yang satu kecil, yang kemudian yang kecil dipukul-pukulkan kepada yang besar. Ini naqus. Ya, seperti kentongan lah kalau terjemahan kita apa? Kentongan ya. Misla naqus Nasara, seperti naqusnya orang-orang Nasara. Ya. Jadi apa? Dia mengusulkan kita apa? Pukul kentongan aja. Pukul kentongan biar orang kumpul untuk sholat. Wa qala ba'duhum bal buqan mithla qarnil yahud. Sebagian mereka mengatakan pakai saja trompet seperti ya tanduknya orang-orang Yahudi. Ya, jadi bikin trompet dari tanduk ditiup. Tet ya, waktu sholat itu ya. Ya udah kedengaran tet ya. Nah, ini ide-ide yang muncul. Fa qala Umar, ya, awala tab'atsu rajulan yunadi bis-shalah. Kemudian kata Umar, ya, bukankah lebih baik kalau kita mengutus seseorang yang menyuruh untuk sholat? Ya, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal, wahai Bilal, bangkitlah dan serulah orang untuk sholat. Wallahu alam apa seruan yang dimaksud, ya. Mungkin as-shalatul jami'ah atau seperti apa. Jadi waktu ini belum ada adzan, ya. Adzan nanti riwayat setelahnya. Jadi hanya seruan saja untuk mengumpulkan manusia, ya, berkumpul untuk menunaikan sholat, ya, sholat lima waktu. Paham ya sampai di sini ya. Jadi belum ada, ketika itu belum ada seruan, kemudian muncul ide-ide ya untuk menggunakan kentongan dan juga menggunakan trompet. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan, nah, kemudian ada mimpinya Abdullah bin Zaid. Nah, ini asal muasal adzan. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang selainnya dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ya, beliau menyebutkan bahwa ketika itu ya sama dengan redaksi hadis Abdullah bin Umar sebelumnya ya, bahwa orang-orang mengusulkan kepada Nabi SAW, bahkan ada yang apa yang memerintahkan untuk dipancangkan bendera. Oh, pancangkan bendera, wah, benderanya udah tegak waktu waktu sholat ya. Kemudian ada yang trompet ya, mengusulkan trompet, sama tadi redaksinya. Ada yang pakai naqus ya, itu orang Yahudi kata Nabi SAW. Yang pakai trompet itu Yahudi. Ya, ada yang pakai naqus, pakai kentongan. Wah, itu orang-orang Nasrani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ya mendengar ide-ide tersebut, kemudian di hatinya dipenuhi pikiran ya tentang kegelisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum menemukan format yang ideal untuk memanggil orang ya salat berjamaah. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abdullah bin Zaid ini ketika tertidur dia bermimpi mendengar azan. Bermimpi mendengar suara azan. Ya. Kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang mengajarkan kepadaku bagaimana memanggil orang untuk salat." Ya. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa ternyata Umar juga sudah bermimpi, cuma dia enggak memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tuh sering kayak gitu ya, mendapatkan ilham. Ya, ternyata Umar juga sudah. Kemudian dikonfirm dengan riwayatnya Abdullah bin Zaid tadi dengan mimpinya Abdullah bin Zaid ternyata sama ya. Apa yang diberitahukan kepada mereka berdua dalam untuk memanggil apa? Untuk memanggil orang salat. Ya, maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya, apa yang menghalangi engkau wahai Umar untuk memberitahukan mimpimu kepadaku?" Maka kata Umar, "Abdullah bin Zaid telah mendahului saya pun malu." Ya, bukan alasan sebenarnya ya, kata Rasulullah SAW, kenapa enggak dari dulu Umar? Ya, kenapa enggak dari dulu Umar? Ya, kemudian dipanggillah Bilal. Ya, Bilal ini memiliki suara yang merdu. Ya, kemudian diajari ya. Kemudian Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, coba perhatikan apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid." Kemudian diajarkanlah ya ucapan azan sebagaimana yang kita ketahui sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kemudian mulailah sejak itu ya azan dikumandangkan oleh Bilal muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini awal pensyariatan azan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pertama ini ketika awal diwajibkannya salat di Mekah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah Isra dari Mi'rajnya beliau alaihi salatu wasalam untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, belum ada seruan sama sekali. Kenapa? Karena masih di Mekah ya, kita masih berada di tengah-tengah musuh ya, nggak punya kemampuan untuk mengumandangkan azan. Kemudian yang kedua mulai naik ya, ketika di Madinah di awal-awal ya ada seruan umum yang dikumandangkan Bilal ya untuk berkumpul guna mengerjakan sholat. Jadi Bilal memanggil manusia, ayo berkumpul. Ya, saya coba cari lafadznya, Allah Allah nggak ketemu saya ya. Apa lafadz yang dikumandangkan oleh Bilal ya untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga dikumandangkannya adzan yang syar'i setelah Abdullah bin Zaid mendengarnya dalam mimpi. Ini 3 tahapan seruan sholat di Mekah. Yang pertama di Mekah belum ada. Kemudian yang kedua ada seruan umum dari Bilal. Kemudian yang ketiga dikumandangkannya adzan yang syar'i setelah Abdullah bin Zaid mendengar ya lafadz-lafadz adzan dalam mimpi beliau. Mungkin ada yang bertanya, "Oh Ustaz, itu Abdullah bin Zaid mimpi tentang adzan, berarti kita kalau mimpi boleh dong Ustaz? Ya, boleh dong Ustaz kita jadiin syariat?" Oh, enggak boleh ya. Yang menjadikan mimpi Abdullah bin Zaid itu sebagai syariat kita ya adalah penegasan dari Rasul ya, takrir dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengiyakan gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak ada yang mengiyakan kita, sehingga enggak boleh kemudian menjadikan mimpi sebagai syariat. Oh, saya mimpi ya dapat tadi malam dapat mimpi ditunjukkan kepada saya begini-begini, saya tak lakukan. Nah, ini wajib artinya. Ya. Kemudian dia membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru misalnya. Nah, enggak boleh ya, enggak boleh. Yang dulu itu kenapa mimpi bisa dijadikan syariat? Karena ada persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian mengiyakan itu dan memerintahkan Bilal untuk meniru apa yang didengar oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Ya, jadi nggak benar kalau misalnya, "Oh ini dalil tat bahwa mimpi itu boleh jadi syariat." Nah, ini masih ada Nabi Alaihi Wasallam yang menetapkan, "Oke, ini syariat." Ya, adapun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan antum mimpi dari syaitan ya, jadi syariat kan nggak benar. Baik, ini 3 tahapan seruan sholat. Sekarang kita pindah kepada pembahasan pergantian kiblat. Nah, juga ini kaum muslimin perlu tahu ya, bahwa kiblat kita itu yang pertama ya, yang pertama itu menghadap Masjidil Aqsa. Menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Dahulu ketika di Mekah, kiblat itu menghadap ke sana. Ya, namun Rasul alaihi salatu wasalam ini uniknya Rasulullah SAW, walaupun beliau diperintahkan ketika itu sholat, yang mengajarkan sholat kan Jibril AS. Jibril yang mengajarkan beliau bagaimana tata cara sholat. Dan walaupun beliau diperintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengambil sisi yang membuat beliau bisa menghadap ke Masjidil Haram. Jadi antum melihat di sana bahwa beliau alaihi salatu wasallam ya berada di Mekah, ya. Berarti kan kiblatnya di mana? Di bagian utara. Di bagian utara, ya Baitul Maqdis di bagian utara. Nah, jadi beliau ngambil sholatnya itu di sisi selatan. Kalau sholat itu di sisi selatan Ka'bah. Dengan tujuan apa? Jadi beliau bisa sholat ngadap ke Masjidil Aqsa, tapi juga ngadap Ka'bah. Masya Allah ya. Jadi beliau tahu ini, oh ya perintahnya mas sekarang sholatnya di mana? Ngadap Masjidil Aqsa, ya sudah. Beliau sholat ngadap Masjidil Aqsa, ya, tapi ngambil arah dari sisi selatan. Selatannya Ka'bah. Jadi Masjidil Aqsa-nya dapat, Masjidil Haram-nya juga dapat. Masya Allah. Jadi apa? Bisa menghadap dua kiblat, ya. Menghadap Masjidil Haram dan menghadap Masjidil Aqsa. Nah, setelah pindah ke kota Madinah, ya keinginan beliau agar kiblat itu dipindahkan itu semakin besar. Jadi kemudian beliau menengadahkan tangannya ke menengadahkan kepalanya ke atas langit, ya, meminta kepada Allah ya untuk dipindahkan kiblat sampai kemudian Allah pindahkan kiblatnya. Nah, ini antum bisa lihat ya riwayat-riwayat dalam permasalahan ini, dalam permasalahan pergantian kiblat dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 142 sampai ayat 144 ya, silakan nanti dibuka, sana banyak sekali riwayat-riwayat tentang pergantian kiblat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, kan ada orang-orang Yahudi itu di sana. Ya, ada orang-orang Yahudi ya. Bani Qainuqa, Bani Quraidah ya. Kabilah-kabilah Yahudi ada di kota Madinah. Maka ketika kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, mereka sangat suka, senang mereka. Kenapa? Mereka ini juga beribadahnya juga ngadep sana ya. Nah, ini tembok ratapan di Baitul Maqdis ya. Mereka ini juga kalau beribadah ngadep ke Baitul Maqdis. Jadi mereka senang sekali ya. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengikuti kiblat dan cara beribadah mereka. Ya, kemudian mereka mengajak untuk bergabung ya. Kaum muslimin itu bergabung sama mereka. Ayo ikut ajaran agama kami. Kalian juga kiblatnya sama kok. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah apa? Sangat semakin berharap. Ya, apalagi ketika mendapati ucapan-ucapan orang-orang Yahudi seperti itu, Nabi justru sangat berharap, lebih berharap lagi agar kiblat itu ya diubah ke Ka'bah, menghadap kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, diajak oleh orang Yahudi malah beliau semakin besar ya pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu diganti. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menegadahkan wajahnya ke langit mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang kiblat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh kami sering melihat ya wajahmu ya berbolak-balik ke langit. Ya, maka sungguh kami akan palingkan." Artinya apa? Ini menunjukkan besarnya pengharapan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kiblat itu diganti. Agar kiblat itu diganti. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falan waliyannaka kiblatan tardaha." Oke, kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya. Maka palingkanlah ya wajahmu ke arah Masjidil Haram. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ya, maka bergantilah kiblat dari yang sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Dan sesungguhnya ya ayat ini juga menunjukkan kepada kita fawallu wujuhakum syatrah, ya palingkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi kita itu enggak mesti plek harus menghadap ke Ka'bah ya. Sebagian orang kan harus plek menghadap Ka'bah ya. Kalau di tempat yang dekat dengan kota Makkah mungkin akan simpel ya, mudah. Tapi kalau di tempat-tempat yang jauh, apalagi kita misalnya di tempat nggak ada sinyal atau apa ya, itu yang penting kita ngadep ke arahnya saja. Misalnya kita tahu bahwa Makkah itu kalau di Indonesia nih di arah mana? Bukan di arah barat ya. Kalau arah barat beda ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat. Ya berarti apa? Di barat laut ya, di barat laut ya. Kalau kita ngadap ke barat nanti ke Samudra India ya berarti ya nanti. Tapi lebih tepatnya di mana? Di barat laut, di barat lautnya kita. Nah, kita udah ngadap ke barat laut saja. Nggak mesti plek-plek ya. Misalnya antum di suatu tempat ya, di daerah yang nggak ada sinyal, nggak bisa cari kiblat. Ya sudah, tentukan aja dengan arah matahari, kita di sekarang di mana ya. Kemudian anunya di arah barat laut, kiblat kita di arah barat. Sudah, kita ngadap ke arah barat laut. Karena perintahnya itu fawallu wujuhakum syatrah. Ya, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Ke arahnya, bukan ke Ka'bahnya, tapi ke arah di mana Ka'bah itu berada, ya. Di arah di misalnya di arah barat laut, sudah kita ngadap barat laut. Ya. Jadi bukan harus persis sama ya, dan sholatnya tetap sah. Walaupun ketika ditarik garis lurus ternyata agak serong ya, tapi enggak jadi masalah ya, enggak jadi masalah. Ya, tentu idealnya kalau misalnya kita bisa menentukan kiblat, sekarang sudah banyak aplikasi ya, monggo-monggo saja silakan, itu bagus. Tapi kalau misalnya enggak bisa, ya sudah, yang penting kita menghadap ke arah kiblat ya, walaupun tidak harus akurat sekali menghadap ke kiblat. Ya. Nah, perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, ya, 2 bulan sebelum Perang Badar. Nah, kemudian ada beberapa kasus ya. Nah, ini ketika itu Nabi SAW sholat di Bani Salamah, ya, sholat duhur di Bani Salamah. Atau saya lihat sebagian ulama bacanya Bani Salimah, wallahu alam ya. Bisa dibaca Salamah atau Salimah. Ya, ketika itu Nabi SAW sholat duhur. Ya, sholat duhur, ya, 2 rakaat, kemudian turun. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah ya wajahmu ke Masjidil Haram. Oleh karena itu Nabi SAW kemudian apa, berpindah kiblat, memutar beliau ya, yang sebelumnya menghadap ke arah utara, beliau mutar menghadap ke arah selatan ya. Oleh karena itulah kemudian masjid Bani Salamah atau Bani Salimah ini ya disebut sebagai Masjid Kiblatain. Karena di sana Nabi SAW sholat kemudian mengganti kiblatnya. Ini disebut sebagai Masjid Kiblatain. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa yang lebih tepatnya semua masjid itu disebut sebagai Masjid Kiblatain. Ya, Masjid Quba ya Kiblatain, Masjid Nabawi juga Kiblatain, karena di sana ya terjadi pergantian kiblat. Di sana sudah dilakukan dua kiblat. Ya. Kiblat tadi itu artinya apa? Dua kiblat kan, menunjukkan bahwa sholat ya di masjid tersebut dilakukan dengan menghadap dua kiblat. Nah, sekarang Masjid Nabawi menghadap dua kiblat nggak? Menghadap dua kiblat. Masjid Quba menghadap dua kiblat nggak? Dua kiblat. Jadi sebenarnya Masjid Kiblat tadi itu banyak. Ya, kalau yang dimaknakan dengan Masjid Kiblat tadi adalah masjid yang di dalamnya diselenggarakan sholat dengan menghadap dua kiblat. Ya. Namun yang dimaksud dengan Masjid Kiblatain ini ya ketika ayatnya turun. Jadi maksud saya ini mengumumkakan ini biar kita tahu, ada sebagian ulama yang mengatakan kurang tepat kalau masjidnya Bani Salimah itu disebut Masjid Kiblatain. Kenapa? Karena bukan dia saja yang mengalami dua kiblat. Banyak masjid-masjid yang mengalami dua kiblat. Ya, Masjid Nabawi juga Masjid Kiblatain. Masjid Nabawi juga mengalami dua kiblat. Masjid Quba juga mengalami dua kiblat. Ya, namun yang dimaksud dengan kiblatain, ya, yaitu ketika terjadinya turunnya ayat tersebut, Nabi SAW sedang sholat di sana. Ya, nah kemudian beliau melaksanakan sholat asar di Masjid Nabawi, ya sudah berubah kiblatnya ke menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah ini penjelasan juga kenapa Ustaz, kalau kita lihat replikanya Masjid Nabawi itu kok atapnya ada dua. Ya, atapnya ada dua. Ya, ada depan, ada belakang. Tengahnya kosong. Nah, ini berkaitan dengan pergantian kiblat juga. Jadi dahulu bagian pengimaman dan shof pertama di Masjid Nabawi ketika masih menghadap Baitul Maqdis dinaungi atap. Ya, kemudian setelah dibalik kiblatnya maka dibuat atap baru di bagian depan, ya, adapun bagian belakang digunakan untuk alus suffah. Ya, jadi ini kiblat baru, kiblat lamanya, ya, kiblat lama tetap dipertahankan, jadi atapnya tidak digusur, tetap diberi atap. Kemudian mereka pun, ini para sahabat, mendirikan atap baru di kiblat yang baru. Ya, di pengimaman yang baru didirikan atap. Didirikan atap. Coba perhatikan bahwa apa ada dua bagian dari Masjid Nabawi yang beratap, yaitu menunjukkan kiblat-kiblat yang lama dengan kiblat yang baru. Nah, kiblat yang lama yang sudah dipakai atapnya kan tidak dihancurkan oleh para sahabat. Ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk istirahatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang dari kalangan fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Ya, mereka tinggalnya di Masjid An-Nabawi. Seperti siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tinggal di Masjid An-Nabawi. Ya, beliau termasuk Ahlus Suffah. Jadi paham ya kenapa ada dua atap di replika Masjid Nabawi, yaitu menunjukkan pengimaman yang berubah, ya, yang sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Nah, kemudian pergantian kiblat di Masjid Quba, jadi mulai berganti kiblatnya itu zuhur, kemudian asar beliau salat di Masjid Nabawi, kemudian penduduk Quba itu merubah kiblat mereka ke arah Ka'bah setelah sedang menunaikan sholat subuh. Ya, setelah kabar tentang perubahan kiblat sampai kepada mereka. Jadi ada utusannya Nabi alaihi salatu wasalam yang mengumumkan, ya, kiblat telah berubah, sehingga ada sebagian orang lagi sholat. Ya, kiblat sudah berubah, ya. Ada yang mengumumkan, ya, sekarang ngadap ke Masjidil Haram. Jadi mereka ketika sholat itu berputar. Berputar, ya. Yang sebelumnya ngadap Masjidil Aqsa pindah ngadap ke Masjidil Haram. Ya, ada yang mengumumkan agar mereka mengubah kiblatnya. Baik. Nah, kemudian ini juga kita simpulkan dari penjelasan Al-Imam Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa di sana ada empat golongan dalam menghadapi perpindahan kiblat. Jadi ketika kiblat berpindah ini menimbulkan kehebohan juga ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kok bisa ya ibadah sholat kok tiba-tiba ganti tata caranya, yang sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa kok ekstrim sekali ya, pindah dari utara ke selatan. Ini kan satu hal kejadian yang sangat luar biasa. Maka respon manusia berbeda-beda. Ya, kaum muslimin gampang, sami'na wa atha'na. Karena mereka beriman ya bahwa yang menyampaikan perintah ini adalah Allah melalui rasulnya, ya. Mudah sekali bagi mereka. Sami'na wa atha'na. Ya, yang dulu salat menghadap ke Masjidil Aqsa sekarang pindah ke Masjidil Haram, ya sudah, kita ikuti. Simpel kan? Sami'na wa atha'na. Ya, enggak neko-neko. Adapun kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin masa gembira. Mereka gembira ketika kaum muslimin pindah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Ya kan, Masjidil Haram kan tempat berhala juga kan? Jadi mereka senang. Wah, ini udah pindah lagi kiblatnya, ngadap ke kiblatnya kita. Sebentar lagi, ya, mereka akan kembali kepada agama kita, ya. Tidaklah dia kembali ya menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya, jadi tidaklah Nabi SAW itu mengganti kiblat ke Masjidil Haram, melainkan dia menganggap bahwa agama ini adalah agama yang benar. Jadi agama musyrik itu benar. Karena waktu itu tahu sendiri kan, Ka'bah masih dikelilingi berhala-berhala. Ya, adapun orang-orang Yahudi, ngamuklah mereka, marah mereka. Ya, wah ini Nabi palsu. Kenapa? Kalau dia Nabi asli pasti kiblatnya ngikuti kiblat Nabi sebelumnya. Maksudnya Nabi-Nabi Bani Israel, ya, kiblatnya Baitul Maqdis. Ya. Maka gampang sekali dibantah Yahudi. Ya, ini bapaknya para nabi itu sopo. Ya, nabi-nabinya kalian apa Nabi Ibrahim? Ya, kalau anunya Nabi Ibrahim, ya bapak para nabi adalah Ibrahim, berarti ya lebih utama mengikuti Nabi Ibrahim daripada mengikuti nabi-nabinya Bani Israel. Ya, gampang sekali untuk mematahkan argumen mereka. Ya, kalau mereka mengatakan, oh dia menyelisih kiblatnya para nabi, ya bapaknya nabi itu siapa? Bapaknya para nabi itu siapa? Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kiblatnya mana? Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah. Ya enggak? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, ini adalah suatu kebatilan yang mudah sekali untuk membantahnya. Kemudian golongan yang keempat, kaum munafik. Kaum munafikin, ya, mereka mengatakan bahwa Rasul ini pelin-pelan, ya. Dia enggak tahu, orangnya enggak tahu mau menghadap ke mana, ya. Kalau memang Baitul Maqdis itu yang benar, maka sesungguhnya sekarang dia pindah ke Masjidil Haram, dia telah meninggalkan kebenaran. Nah, kalau menghadap ke Masjidil Haram ini adalah kebenaran, berarti apa? selama ini dia berada di atas kebatilan. Lihat kaum munafik. Ya, nah ini komentarnya lebih lebih cerdas ini ya. Berarti apa? Oh, selama ini apa? Kalau yang menghadap ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini kita salah. Berarti Muhammad ini selama ini sesat. Kalau yang benar itu ternyata menghadap Masjidil Aqsa, sekarang menghadap ke Masjidil Haram, berarti ya dia adalah apa? Dia telah berada di atas kebatilan. Demikian celotehan orang-orang munafik kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita katakan ya, pergantian kiblat ini ya, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggantinya. Ya, adapun ucapan-ucapan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya, antum bisa lihat dari Al-Baqarah 142 sampai 144 yaitu berbicara tentang permasalahan kiblat, pergantian kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha minan nas ma walahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ya, orang-orang safi, ya para sufaha, orang-orang yang kurang akalnya mengatakan, ya apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang terdahulu yang telah mereka jadikan sebagai kiblat? Maka katakanlah lillahi al-masyriqu wal maghrib. Ya, barat apa timur dan barat itu semuanya milik Allah. Timur, barat, utara, selatan ini semua arah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya terserah Allah. Ya. Semua arah ini punya Allah, terserah Allah mau pindah-pindahkan. Ya, yang sebelumnya menghadap ke arah utara pindah ke arah selatan, terserah Allah. Kemudian dalam surat selanjutnya, dalam ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala akibaihi." Ya, dan tidaklah kami menjadikan perpindahan kiblat ini agar kami mengetahui, ya kami ingin menunjukkan siapa sih yang sebenarnya mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Lihat komentar-komentar mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum munafikin terutama yang mereka mengaku mengklaim mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata begitu dipindah kiblatnya, lihat komentar-komentar mereka, ini ingin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan sungguhnya perpindahan kiblat ini terasa berat di tengah-tengah mereka kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya kepada manusia Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini hikmah di antara hikmah dipindahkannya kiblat ya, untuk menunjukkan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membangkang kepada beliau alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian muncul kekhawatiran di tengah-tengah kaum muslimin ya, muncul kekhawatiran ketika terjadi perpindahan kiblat, ya bagaimana dengan orang yang dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis kemudian dia meninggal wahai Rasul? Ya. Nanti berarti sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, kemudian Allah Subhanahu ya wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Jangan khawatir, ya. Yang mau yang dulunya salat ke Baitul Maqdis ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ya. Ini ada beberapa hikmah di balik pemindahan kiblat, ya. Yang pertama, menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, walillahil masyriqu walillahil masyriqu wal maghrib. Barat dan timur itu milik Allah. Arah itu milik Allah. Allah yang berkuasa untuk menentukan mana yang kemudian dijadikan sebagai kiblat. Kemudian yang kedua, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau. Ya. Jadi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ke atas langit ya, berharap-harap agar kiblat dipindahkan, itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Masjidil Haram ya. Peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Masjidil Haram dan dia menjadi apa tempat yang lebih tepat untuk dijadikan kiblat karena merupakan tempat ibadah ya, Baitullah yang pertama kali dibuat di muka bumi. Kemudian juga sebagai batu ujian bagi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Jadi tadi sebagaimana kita sebutkan terjadi perpecahan ya, ada terjadi empat kelompok ya untuk ketika menanggapi perpindahan kiblat ya, manusia terbagi menjadi empat kelompok ya. Kemudian faedah yang kelima atau hikmah yang kelima ya, sebagian ulama menjadikan ini sebagai parameter as-sabiqun al-awwalun. Siapa sih yang disebut as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansor, parameternya ini ya, ketika dia mengalami sholat menghadap dua kiblat, nah dia termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Berarti pasca sholat menghadap dua kiblat atau pasca sholat menghadap Masjidil Haram ya, hanya menghadap Masjidil Haram, mereka disebut sebagai orang yang mengikuti ya, as-sabiqun al-awwalun minal as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Berarti setelah ini, setelah perpindahan kiblat, walladzina tabauhum bi ihsan, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun dengan baik. Baik. Ya, jadi ini beberapa hikmah dari pemindahan kiblat. Sekarang kita masuk ke dalam puasa. Ah iya, pas ya. Pas kita lagi puasa ini, di puasa Ramadan, ini juga ada sejarahnya. Jadi enggak blek langsung puasa di bulan Ramadan. Tidak. Ada jenjang-jenjang persyariatan puasa. Ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Kebalik ini ya. Ini saya enggak tahu ketika di display kok jadi berubah dia. Nanti insyaallah diperbaiki ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru kemudian ayyaman ma'dudat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa beberapa hari tertentu. Nah, bagaimana puasanya ya? Kan dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa puasa orang-orang terdahulu adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, ayyamul bidh. Ayyamul bidh. Ya. Nah, ini sudah diperintahkan dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, adapun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya menyebutkan bahwa puasa umat terdahulu juga sama di bulan Ramadan, tapi wallahu taala alam, ya. Sepertinya pendapat yang pertama tadi yang menyebutkan puasa 3 hari dalam sebulan ini lebih tepat. Ya, karena puasa Ramadan itu sendiri untuk kaum muslimin saja tidak langsung disyariatkan puasa 1 bulan. Ya. Tapi puasa 3 hari. Dan juga pada hari Asyura. Ya, diperintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Rubai' binti Muawid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan, ya, mengutus utusan ke penjuru kota Madinah pada hari Asyura. Pada hari Asyura. Apa yang disuruhkan oleh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dia menyuruhkan barang siapa yang berpuasa dari pagi maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang sebelumnya dia berbuka atau sebelumnya dia makan maka hendaknya dia menahan diri, ya, di sisa harinya. Jadi ada orang-orang yang mengumumkan untuk berpuasa. Yang sudah puasa dari pagi, lanjutkan. Yang belum puasa, sejak mendengar pengumuman ini, wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian kata Rubai', ya, Rubai' mengatakan, nahnu nasum manusawimu abna ana asigor insyaAllah. Ya, kami berpuasa dan kami pun kemudian menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa insyaAllah. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Abdullah bin Umar, disebutkan bahwa kana asyura yusam falamma nazala fardu ramadan kana man syaa shom wa man syaa aftar. Ya, pada awalnya puasa asyura itu diwajibkan untuk puasa, namun setelah diturunkannya kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan, maka barang siapa yang ingin puasa asyura silahkan, barang siapa yang ingin berbuka di hari asyura silahkan. Ya, ini menunjukkan hadisnya Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa awalnya diwajibkan untuk puasa Asyura. kemudian baru puasa Ramadan. Nah, kemudian diwajibkan puasa Ramadan, ya, kemudian diwajibkan puasa Ramadan, tapi formatnya dia masih boleh memilih. Ya, di awal itu, ya, disyariatkan puasa di bulan Ramadan, ya, namun seseorang itu masih boleh memilih. Dia mau puasa atau dia membayar fidyah, boleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, faman tatawa'a khairan fa huwa khairan lah, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya, untuk membayar fidyah, yaitu, ya, memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kewajiban, maka kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya. Dan berpuasa, ya, wa antasumu khairun lakum, dan apabila kalian berpuasa, yang demikian lebih baik bagi kalian. Jadi silakan milih, ya, mau puasa atau mau membayar fidyah. Tapi yang lebih utama apa? Berpuasa. Wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian puasa, ini lebih baik bagi kalian. Sehingga yang lebih baik adalah berpuasa. Nah, kemudian baru muncul, ya, perintah untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang, ya, hadir di negeri-negerinya, di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, maka hendaknya dia berpuasa. Kalau Subhanahu wa taala berbicara tentang syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudallinasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Setelah Allah berbicara tentang bulan Ramadan, maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan, ya, au safarin au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian barang siapa yang dia sakit, ya, atau dalam keadaan perjalanan jauh, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, sudah diwajibkan untuk puasa Ramadan. Ya, dan kewajiban ini berlaku, ya, atau syariat ini berlaku pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi beberapa satu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Ya. Kemudian ada ketentuan awal puasa, ya. Ketentuan awal puasa ini juga berbeda-beda, ya. Ada perubahan-perubahan. Ya. Yang pertama, di awal-awal persyariatannya di puasa Ramadan itu, seseorang boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sebelum tidur. Maka kalau sudah tidur, tidak boleh lagi melakukannya. Ya, ada seorang sahabat, kemudian datang waktu berbuka puasa, dia tanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Terus kata istrinya, belum ada ini, belum ada makanan. Ya udah, kalau gitu saya tidur dulu. Ya, kemudian orang ini tertidur, ya, setelah tertidur, ternyata sudah ada makanan, tapi dia enggak boleh makan lagi. Kenapa? Karena sudah tidur. Atau begini kisahnya, ya. Kalau saya nggak salah, sahabat namanya Sirmah, ya. Ya, sahabat namanya Sirmah. Dia nyari makanan di rumah. Ada makan untuk berbuka nggak? Belum ada. Oke lah, kalau gitu saya tunggu. Pas nunggu dia ketiduran. Ya, ketika bangun, ya sudah nggak boleh makan. Ketentuannya seperti itu dulu. Kalau sudah tidur, ya batas makan terakhir makan itu tidur. Kalau sudah tertidur, itu nggak boleh lagi makan. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab, ya. Beliau tertidur kemudian berhubungan dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyam ila lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Artinya apa? Membawa ketenangan, ya. Suami itu membawa ketenangan bagi istrinya, istri pun membawa ketenangan bagi suaminya. Ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu-nafsu kalian. Ya, fataba alaikum, tapi Allah mengampuni kalian, wa'afa ankum, dan memberi maaf kepada kalian. Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma katawallahu lakum. Sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Maka makan dan minumlah kalian sampai apa? Terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Tsumma atimu siyam ila lail, baru kemudian sempurnakan puasa kalian sampai datangnya waktu malam. Ya, jadi kalau dulu itu batasnya itu adalah tidur. Ya, kalau sudah tertidur enggak boleh lagi makan, namun sekarang batasnya diubah. Ya, itu apa? Terbitnya fajar. Ya. Adapun sebelumnya silakan. Ya, mau tidur sebelumnya atau tidak tidur, mau begadang sepanjang malam, tetap diperbolehkan makan, minum dan bercampur dengan pasangan ya sampai datangnya waktu fajar. Jadi paham ya pencatatan puasa kronologisnya ya. Dulu enggak boleh, habis bangun dari tidur enggak boleh lagi makan, kemudian diperbolehkan. Nah, di sana ada juga kesalahpahaman dari para sahabat ya, ini termasuk kisah puasa ini. Ini ketika Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Ya, makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Ya, ada sahabat yang mengartikannya dengan letter lux ya. Jadi dia ambil benang putih dengan benang hitam dibandingkan. Kalau bisa dibedakan, nah itulah waktu terakhir. Nah, kemudian ini diluruskan oleh Nabi SAW ya, yang melakukannya itu Adi bin Hatim. Ya, ya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu ya, yang membandingkan benang putih dengan benang hitam. Maka diluruskan oleh Rasulullah SAW, innama dhalika sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksudkan adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Ya, jadi bukan seperti apa yang dipahami oleh Adi bin Hatim. Nah, inilah sejarah pensyariatan, ya, inilah sejarah pensyariatan puasa ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa fase ya. Ada beberapa fase. Yang pertama itu apa? Puasa 3 hari setiap bulannya dan juga puasa Asyura. Kemudian disyariatkan puasa Ramadan. Ya. Tapi boleh memilih antara puasa Ramadan atau membayar fidyah. Kemudian baru disyariatkan berpuasa untuk bulan Ramadan secara penuh. Bukan memilih lagi tapi harus berpuasa kecuali ada uzur. Tapi ketentuannya barang siapa yang tertidur ya di waktu malam setelah dia bangun gak boleh makan, minum dan bercampur dengan istrinya. Kemudian diganti aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena berat bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya, mereka diperbolehkan makan dan minum sampai datangnya waktu fajar, baik itu sebelum mereka tertidur atau setelah mereka tertidur. Ini urut-urutan pensyariatan puasa. Nah, kemudian ada beberapa faedah ya dari pensyariatan puasa ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebutkan bahwa puasa ini sudah menjadi kewajiban umat terdahulu. Ya, ini biar kita semangat. Ya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladziina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas ya orang-orang sebelum kalian. Jadi kita semangat. Ya, jadi kita semangat ya karena oh ternyata yang disuruh puasa bukan kita saja. Kemudian yang kedua, pensyariatan ibadah dengan bertahap. Kita bisa lihat di sini ya, ibadah itu dilakukan secara bertahap ya. Agar biasa terbiasa ya, seseorang terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut ya, dari mulai yang ringan ya, kemudian berubah menjadi yang lebih berat, kemudian yang lebih berat sampai kemudian mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, adanya kemudahan dalam syariat Islam. Yang dahulunya ketika ketiduran sudah tidak boleh makan dan minum, maka sekarang diperbolehkan. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kemudahan bagi kita. Kemudian dalam syariat puasa ini juga mengajak pada persatuan ya, di mana mereka mulai berpuasa pada satu waktu dan berbuka pada satu waktu. Ya kalau dulu kan ya, masing-masing berbeda ya, tergantung waktu tidurnya. Nah, tapi sekarang dikasih standar yang jelas. Pokoknya batasnya terakhir kita makan adalah terbitnya fajar shodiq. Ya, batas dari kita makan, minum dan melakukan hubungan suami istri itu adalah apa? Terbitnya fajar shodiq. Selesainya kapan? Selesainya ketika matahari terbenam. Kaum muslimin semuanya di seluruh dunia, walaupun waktunya berbeda-beda, ya, atau jangka waktunya berbeda-beda, tapi yang menjadi standar sama. Ya, mulai berpuasa setelah terbitnya Fajar Shadiq, ya, kemudian berhenti puasa setelah terbenamnya matahari. Ini pensyariatan puasa. Sekarang pensyariatan zakat. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa zakat ini sudah menjadi syariat dari sejak zaman para nabi terdahulu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah." Wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ya, para nabi itu telah kami jadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, ya, untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakah. Dan juga apa? Menunaikan zakat. Ini ayat berkenaan dengan para nabi sebelum Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka sudah diperintahkan untuk berzakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada kami. Nah, kita lihat juga Nabi Ismail. Coba lihat dalam surat Maryam ayat ke-54 ke-55. Ya, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Ismail dikatakan di sini dia memerintahkan, ya, ahlinya, yakni apa? Keluarga dan istrinya, anak dan istrinya, bis-salati waz-zakah, ya, untuk mengerjakan sholat dan menunaikan az-zakat. Menunaikan zakat. Berarti apa? Zakat sudah diperintahkan bahkan dari masa para nabi terdahulu. Nah, bagaimana bagaimana ketentuannya, ya? Ya, ketentuannya belum ada. Jadi pada masa Makkiyah itu sudah turun, ya, ayat-ayat tentang zakat, namun tidak diiringi dengan aturan pembayarannya. Tidak ada aturan kapan harus dibayarkan, apa batasannya, serta untuk siapa zakat tersebut dibayarkan. Namun setelah bulan Syawal, ya, bulan Syawal tahun kedua Hijriah, mulailah diturunkan ketentuan pembayaran zakat. Ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidhatan minallahi wallahu 'alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan bagi fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian pengurus-pengurus zakat, kemudian para muallaf, ya, orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya. Demikian juga untuk membebaskan budak, untuk membebaskan hutangnya orang-orang yang berhutang, dan juga fi sabilillah, dan juga untuk di jalan Allah. Wa misabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang demikian merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi mulai ada aturan pembayaran zakat. Ya, itu di kota Madinah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, tentang beberapa pensyariatan atau tentang sejarah, ya, pensyariatan beberapa ibadah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang di esok hari, ya, bismillah taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Badar. Perang Badar. Ya, perang Badar ini adalah perang pertama yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ya, kisahnya sangat heroik, ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, cukup, ya. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.